بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام الحسن بن علي البربهاري رحمه الله واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان dalam نسخة yang lain disebutkan hatta kana fi khilafati bani Abbas atau bani al-Abbas takallama ar-ruwaymidah fi amri al-amah wa ta'anu ala athari rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa akhadhu bil qiyasi war ra'yi wa kafaru man khalafahum fadakhala fi qawlihimul jahilu wal mughaffal والذي لا علم له حتى كفروا من حيث لا يعلمون فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه وتزندقت من وجوه وضلت من وجوه وتفرقت وابتدعت من وجوه. طيب sekarang al-mu'allif mulai masuk kepada rudud, ya, bantahan-bantahan kepada beberapa firqah-firqah yang ada. Kata al-mu'allif di sini, wa'lam rahimakallah, ketahuilah. Artinya kita disuruh berilmu agar kita itu yakin. Kalau kita tidak memiliki ilmu, yakin-yakinannya juga akan berkurang. Maka kata al-mu'allif wa'lam, yakni tayakkan, yakin. Ya. Bahwa ahlul ilmi, para ulama masih terus membantah pendapatnya Jahmiyah. Kapan Jahmiyah itu mulai muncul? Kalau penisbatannya kepada Jahm bin Safwan, namun sebetulnya Jahm bin Safwan mengambil kesesatannya atau kebatilan yang dia sebar luaskan itu dari seorang yang bernama Ja'ad atau Al-Ja'ad ibnu Dirham. Ini sebetulnya asal muasal dari madhab Jahmiyah. Apa sih madhabnya Jahmiyah itu? Madhabnya Jahmiyah itu banyak. Di antaranya dalam permasalahan asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, Jahmiyah ini mengingkari. Tidak, Allah tidak memiliki nama-nama dan tidak memiliki sifat-sifat. Ini sebetulnya aneh. Anehnya itu begini. Coba sebutkan sesuatu yang ada tapi enggak punya sifat. Enggak punya nama, enggak punya sifat. Coba sebutkan sesuatu yang ada namun tidak memiliki sifat. tidak memiliki nama, tidak memiliki sifat. Apa coba? Ada enggak? Coba sebutkan. Suatu wujud, namun dia enggak ada namanya, enggak ada sifatnya. Hah? Enggak mungkin. Ya. Yang enggak ada nama, enggak ada sifat itu apa? Hah? Apa? Ya sesuatu yang enggak ada. Sesuatu yang enggak ada, ya sudah, namanya sesuatu tidak ada, itulah yang tidak memiliki nama, tidak memiliki sifat. Sesuatu itu kalau ada, pasti dia akan memiliki sifat. Apa saja sudah? Entah itu batu, entah itu udara, entah itu apalah. Corona. Virus ya sih. Sifatnya itu ada. Batu itu sifatnya keras. Kalau batunya besar dikatakan besar. Kalau batunya kecil ya kecil. Air itu sifatnya mengalir. Cair bentuknya. Benda cair. Nah. Maka. Ini Jahmiyah terus mengatakan. Allah itu tidak memiliki nama. Tidak memiliki sifat. Berarti Allah. Siapa yang mereka ibadahi kalau gitu? Rob Tuhan yang mereka ibadahi, yang mereka sembah, yang mereka yakini tidak memiliki nama dan sifat, itu berarti tidak ada. Pada hakikatnya mereka itu beribadah kepada siapa? Kepada sesuatu yang tidak ada. Nah, hanya dia meyakini Allah, tapi tidak memiliki nama, tidak memiliki sifat. Gimana terus dia mau katakan apa itu? Allah itu bukan nama memang. Nah, ya, ini sudah menunjukkan bagaimana kebatilannya Jahmiyah. Dalam sekian banyak ayat mereka mengingkari ayat tersebut. Wa kallamallahu Musa taklima, kata mereka, lam yukallim Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berbicara. Loh, ayat ini mengatakan Allah mengajak bicara Musa. Seperti itu. Nah, dan sekian banyak kesesatan-kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka. Masalah iman, mereka mengatakan bahwa iman itu cukup dengan keyakinan. Kalau sudah yakin, itulah iman. Nah, iblis itu yakin. Tahu tentang Allah sebenarnya dan yakin. Seperti itu. Ya. Dia tahu siapa Rabb-nya. Dan yakin tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dia diusir dari surga itu meminta untuk ditangguhkan. Diberi waktu. Nah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu Allah segala sesuatu di tangan Allah. Kalau Allah berkehendak ya selesai, dia enggak mampu untuk apa-apa. Makanya minta kepada Allah untuk dikasih waktu. Kata Allah, dituruti dengan hikmahnya, Allah izinkan, qala innaka minal mundharin. Baik. Engkau termasuk orang yang ditangguhkan. Kemudian setelah itu apa lagi kata iblis? Bersumpah dengan keagungan Allah, sifat Allah, fabi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Coba lihat iblis tahu, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang seluruh kekuasaan ada di tangannya. Nah, makanya iblis kemudian meminta kepada Allah untuk ditangguhkan, kemudian bersumpah dengan nama Allah. Nah, ini kalau mengikuti pendapatnya Jahmiyah, berarti iblis itu mukmin. Nah, karena sekedar ma'rifah, keyakinan hati saja. Fir'aun juga yakin sebetulnya, wastaiqanathu anfusuhum. Ya. Fir'aun dan Korun dan Haman itu kata Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya hati mereka itu di dalam jiwa mereka itu yakin, wastaiqanathu anfusuhum, yakin tentang Allah Subhanahu wa taala hati-hati mereka. Nah, kalau menurut pendapatnya Jahmiyah, harusnya berarti ya Fir'aun masuk dalam golongan orang mukmin beriman. Coba lihat betapa jauhnya pendapat mazhab Jahmiyah ini dari Islam. Tapi ya kok banyak orang tertipu. Nah, ini akibat dari mengambil buku-buku filsafat dari Yunani, Romawi, dan yang lain. Tidak mengherankan, sekarang pun banyak bermacam-macam. Aneh-aneh pendapatnya. Kawasan bebas Tuhan. Tahu ya, pernah dengar? Anjing Akbar, pernah tahu? Seperti itu. Nah, ini Jahmiyah. Dapat diambil dari Jahm bin Safwan. Sebetulnya Jahm bin Safwan mengambil dari Al-Ja'd ibn Dirham. Jahm bin Safwan diikuti, diambil pendapatnya oleh Bishr Armirisi. Nah, Bishr Armirisi diambil pendapatnya oleh Ahmad ibn Abi Duat, dedengkotnya Mu'tazilah, yang mendebat oleh Imam Ahmad ketika di penjara. Ahmad ibn Abi Duat. Seperti itu. Salah satu sebabnya juga apa? Disebutkan oleh al-mu'allif, mereka ini mengambil kias dan ro'yu dalam agama. Nah, dalam beragama yang dipakai kias, pendapat murni, bukan pendapat yang berdasarkan Al-Quran ataupun hadis ataupun sunnah Rasulullah SAW, tapi murni pendapat dia. Gak bisa agama. Kalau kita beragama, kan kalau kita meyakini bahwa agama itu milik Allah semata, ya, kita beragama. Ya, kenapa kok Allah itu turunkan Al-Qur'an? Enggak cukup Al-Qur'an, kemudian Allah turunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya karena memang Allah mau kan agamanya Allah itu seperti ini. Yang paham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak cukup Allah menurunkan Al-Qur'an. Allah kemudian mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan isi dari Al-Qur'an. Ketika Allah mengatakan ala lillahi dinul khalis, nah, dari situ kita mengetahui ya selesai. Agama itu milik Allah semata, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa kita mengotak-ngatik. Kalau Allah mengatakan ala lillahi dinul khalis, milik Allah semata agama al-khalis, agama Islam. Ya sudah, hak prerogatifnya Allah mau mengatur agama ini. Bukan kita manusia yang kemudian beragama sesuai dengan hawa nafsu atau pendapat kita. Ini agama ini hak tunggalnya Allah. Ini Allah yang punya kuasa untuk mengatur urusannya Allah. Kita kan Muslim. Ya kan? Makanya kita kena Islam. Berserah diri kepada siapa kita berserah diri ini? Nah, kan kepada Allah. Kan harusnya seperti, ya sudah ikut. Makanya kan termasuk dari ucapan seorang mukmin itu kalau mendengar, khalas sami'na wa ta'ana, kami mendengar dan kami taat. Selesai seperti itu. Kan nyaman kalau beragama seperti itu. Nah, karena agama itu milik Allah semata, Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah orang yang paling paham tentang agama. Ya kita serahkan sudah. Makanya kan dikatakan dalam ayat qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan enak. Salatku, sembelihanku, hidupku, matiku, semuanya itu milik siapa? Milik Allah. Khalas Allah yang mengatur. Kita ini hanya menjalankan, kita ini hanya berserah diri. Kan kita ini budaknya, hamba kita ini. Khalas hamba. Kalau dalam urusan dunia saja, hamba itu harus nurut tuannya. Padahal sama manusia itu. Wah, tuannya ya siapa ya? Kalau tuannya jelek, nah ini sekarang tuannya ini zat. Kita ini hambanya zat yang maha-maha-maha segalanya. Sudah enggak akan mungkin salah, sudah. Makanya dikatakan di antara namanya Al-Haq yang maha benar, Al-Hakim yang maha bijaksana, Al-Qadir yang maha mampu, yang maha-maha segala. Selesai. Pas serahkan kepada Allah. Seperti itu. Ya, nyaman kan? Kalau kita beribadah, ikut, pasrah. Nah, Kalau kita ikut kepada manusia pasrah ya rugi. Oh, manusia mereka lemah terbatas. Tapi kalau pasrahnya kepada Allah, kita siap menjadi budak, diperbudak oleh Allah. Karena tidak ada pilihan. Ima kita menjadi budaknya Allah, hambanya Allah, atau kita menjadi budaknya selain Allah. Selesai. Ima hawa nafsu, ima syaitan. Ima dunia. Nah. Maka penghambaan yang bagaimana yang lebih mulia kita menghambakan kepada zat yang maha-maha. Kalau tidak mengikuti itu aturan Allah, berarti kita ikuti siapa? Berarti hawa kita ini mau kita pertaruhkan untuk mengikuti siapa? Tidak ada kecuali hawa nafsu atau syaitan. Selesai. Nah. Al-haqqu min rabbik. Al-haq itu datangnya dari Allah. Berarti semua kebenaran datangnya dari Allah. Nah. Khalas. Nyaman. Nah, ini kalau prinsip kita sebagai seorang muslim yang betul-betul beragama Islam sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah. Enggak repot. Nah. Makanya ketika kemudian muncul ini Islam, kemudian mulai muncul firqah-firqah sesat. Ada pendapat aneh satu per satu, satu, satu, satu, satu. Para ulama kemudian berusaha menjelaskan keliruan, kesesatan, membantahnya. Nah, agar kemurnian Islam ini terjaga, agar umat itu tetap tahu Islam yang benar seperti ini. Nah, ya, makanya kan heran gitu loh. Kalau ada orang yang ngomong jamaah tahzir itu seperti apa? Seperti PKI katanya. Nah, kalau nggak ikut kami hati-hati atau gimana? Ya, ini loh sekarang para ulama tahzir itu kan memperingatkan. Nah, ada yang keliru, ada yang menyimpang. Diingatkan. Nah, seharusnya kita ini bersyukur kepada para ulama. Alhamdulillah ada yang mengingatkan. Dan dalam masalah urusan dunia aja kita saling mengingatkan. Hati-hati itu fulan itu maling dia itu. Penipu. Ini kan dalam urusan dunia. Taruhannya apa? Duit hilang. Apalagi? Hati-hati dia pembunuh. Dia begal. Apa taruhannya? Nyawa. Apalagi? Ini pembohong. Taruhannya apa? Ya dibohongin terus. Itu orang ingatkan gitu loh. Hati-hati. Nah ini taruhannya surga. Nah Islam ini kalau tidak utuh dipahami, menyimpang, ini loh ihdinash shiratal mustaqim, beloknya walaupun sedikit, teruskan aja ini sedikit nih, sudut nih yang sedikit nih. Mau diteruskan bagaimana? Ya tambahkan, kan seperti itu. Nah walaupun cuma setengah derajat awalnya, sudutnya itu cuma setengah derajat, ya teruskan setengah derajat, ya akan menyimpang. Nah ini. Nah, kalau taruhannya ini keluar dari ihdinash shiratal mustaqim, ya mengapa terus kita anti terhadap peringatan? Kalau peringatan itu benar, kan seperti itu. Fadzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Allah memerintahkan kita untuk mengingatkan, memperingatkan. Karena dzikra peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Yang penting kan ilmiah, sesuai dengan dalil kan nyaman. Nah, ini orang yang ngomong seperti ini, siapa? Syuhada ini. Kayak gak pernah, atau memang gak pernah belajar Kutubul Manhaj. Kitab-kitab akidah. Ini loh para ulama membantah Jahmiyah. Seperti itu, yang pendapatnya seperti ini. Nah, kemudian membantah Mu'tazilah. Membantah Khawarij. Membantah Murji'ah. Ini kan pemahaman-pemahaman yang perlu diluruskan, keliru. Barakallahu fikum ya ikhwan, hati-hati ya ketika kita berpendapat atau beragama dengan ra'yu atau dengan kias. Nah, akhirnya apa? Ta'anu ala asari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'anu mencela hadis-hadis yang sahih yang datang dari Rasul alaihi salatu wasallam dicela. Dan ini hadis ini Allah yang mengatakan wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiku 'anil hawa. Ini kan Allah yang mengatakan in huwa illa wahyun yuha. Nah, ar-rasul itu tidak berbicara dari hawa nafsu. Wa ma yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang Rasulullah ucapkan tentang masalah agama ini wahyu semata dari Allah. Ini wahyu dari Allah ini. Hadis itu kalau sudah sahih, sudah benar, Ya, kita enggak paham isinya, akal kita belum menjangkau. Ya berarti ya kita yang memang lemah gitu loh. Karena hadis ini dari wahyu dari Allah. Lah ilmunya Allah, kalau Allah enggak memberitahu kepada kita, ya gimana Al-Khaliq, zat yang manusia yang sangat lemah, mau menjangkau ilmunya Allah. Kalau bukan karena Allah memberitahu, ya enggak akan mampu. Ya kan? Sangat lemah kita manusia. Long anak ini, pondok ini ya, santri ini, sekarang aja ini, atau kita ada semua. Nah, suruh itu profesor nuklir, nah, kasih bukunya itu. Kalau enggak ada yang ngajari kita, mana bisa kita memahami ilmunya dia? Kapan kita bisa memahami ilmu tersebut? Sang profesor di bidang kimia atau nuklir, kapan? Ketika dia mengajari kita. Ya kan? Ketika tidak diajari, enggak akan paham kita. Ya sudah, Allah itu menghabarkan begini. Entah itu dalam Al-Quran ataupun hadis. Kan hadis kan wahyu dari Allah. Selesai. Kita yakin bahwa Allah itu Al-Haq. Nah, di antara nama-nama itu Al-Haq. Yaitu yang maha benar. Kalau yakin, ya. Ya sudah, kalau yakin ya terima. Seperti itu. Perkara akal kita tidak mau menjangkau. Ya Allah enggak mengajarkan kita bagaimana. Yang penting Allah menghabarkan seperti ini. Allah tidak memberitahu rinciannya bagaimana. Ya selesai. Kalau enggak yakin bahwa Allah itu maha benar, kafir. Ya selesai. Sudah enggak ada urusan kita dengan orang tersebut. Kafir. Enggak beriman dengan Allah. Tapi kalau mengklaim mukmin muslim. Nah, lah mana katanya Islamnya itu mana? Seperti itu. Ya. Barakallahu fikum ikhwan. Qala rahimahullah. Wa kafaru man khalafahum. Akhirnya mereka, Jahmiyah ini mengkafirkan orang yang menyelisihi mereka. Fadakhala fi qawlihim al-jahilu wal-mughaffal. Ruwaibidah itu tadi. Ya, itu orang yang jahil. Nah. Ruwaibidah. Berbicara urusan umat, urusan besar. Tapi enggak punya ilmu. Ini ruwaibidah. Ya. Nah. Qala. Maka masuk dalam pendapat mereka, mazhab mereka orang-orang jahil, orang-orang mughafal. Mughafal ini ya error dah gitu dah. Ya. Walladzi la ilma lahu, orang yang enggak punya ilmu. Hatta kafaru min haitsu la ya'lamun. Coba lihat, Jahmiyah akhirnya dengan pendapat yang seperti itu ya, gimana mengingkari nama-nama Allah, mengingkari sifat-sifat Allah. Ya ini apa bukan perbuatan kufur gitu loh. Nah. Kafir dari sisi yang mereka tidak sadari. Fahalakatil ummah, akhirnya umat ini hancur. Celaka. Akhirnya umat ini banyak yang enggak sadar terjerumus dalam kekufuran. Wa kafarat min wujuh, dari berbagai sisi. Wa tazandaqat min wujuh. Tazandaq ini zindiq. Itu kalau sekarang disebut zindiq itu yaitu munafik. Ya, orang yang menyembunyikan kufuran menampakkan keislaman, ini zindiq. Tazandaqat artinya menjadi zindiq. Nah, wa dallat min wujuh, akhirnya umat ini banyak menyimpang, tersesat dari banyak hal, dari banyak sisinya. Wa tafarraqat wa tada'at min wujuh, akhirnya tercerai-berai, akhirnya umat ini banyak mengadakan bid'ah-bid'ah, perkara-perkara tidak asalnya. Ini kita berbicara masalah agama ya. Nah, kalau masalah dunia, ya bid'ah silahkan saja, bagus. Bid'ah dalam urusan dunia kan bagus. Bid'ah itu kalau dalam urusan dunia, nama lainnya dalam bahasa Indonesia itu dikatakan inovasi. Seperti itu. Inovasi tiada henti, ya bagus. Walaupun perkara dunia ini dipakai dalam urusan agama, tapi dia sebetulnya perkara dunia. Dipakai dalam urusan agama. Seperti itu. Ya. Contohnya apa? Ini. Ini taklim. Taklim ini urusan agama apa urusan dunia? Hah? Agama kan? Pakai apa? Nah, ini kan inovasi pengeras suara seperti itu. Keran. dengan segala kecanggihannya sekarang. Enggak usah pencet, tangan tempelkan, keluar air. Ini dunia, dipakai dalam urusan agama, enggak ada masalah. Keran ini, pesawat kata orang haji, umrah. Nah, motor, mobil, itu mah urusan dunia. Dipakai dalam urusan agama, enggak ada masalah. Tapi dia hukum aslinya bukan urusan agama. Agama itu sudah sempurna gitu loh. Di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam, makanya Allah katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Itu agama, sempurna sudah. Adapun masalah tunggangan, masalah pakaian, masalah mic, masalah keran, dan yang lainnya. Itu hal-hal perkara dunia, kecanggihan teknologi, kemudian dipakai dalam rangka membantu agama. Ini agama ini, ya. Terus kita dalam beragama ini pakai alat-alat, enggak ada masalah. Tapi agama ini apa sih? Ibadah, sholat. Seperti itu. Apalagi ibadah lah semuanya. Dakwah, ibadah, azan, ibadah. Entah pakai mic atau bukan, ya sudah azannya ya seperti itu. Hah? Pertamanya ya takbir, Allahu Akbar Allah, kan seperti itu. Sholat ya, entah mau pakai pengeras suara, sholatnya mau di karpet, mau di tanah, mau ya sudah ya, sholat dimulai takbiratul ihram, diakhiri salam. Itu agamanya itu. Kalau pakai karpetnya, pakai micnya ketika taraweh atau ya, ini bagus. Teknologi urusan dunia dipakai untuk membantu agama, ya, sehingga dipisahkan ini. Nah, orang kadang, wah itu katanya bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Kenapa pakai mobil? Kenapa pakai pesawat kalau haji umroh? Loh, itu kalau tawafnya, nah ini sekarang. Nah, kalau sa'inya, nah itu. Nah, apalagi? Nah, tawafnya mau di mana misalnya? Di masjid ini. Nah, ini ngawur kan seperti itu. Nah, tapi mau ibadah. Nah, lo kita hidup di era silahkan, gak ada masalah. Bid'ah dalam urusan dunia, inovasi tiada henti. Ini bukan sponsor ya. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Al-muhim ya ikhwan, kata al-mu'allif di sini, illa man sabata ala qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa amrihi wa amri ashabihi wa lam yukhti ahadan minhum. Nah, makanya kata al-mu'allif sekarang, mau selamat kecuali orang-orang yang kokoh di atas sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, terus berpegang teguh dengan hadis beliau, dengan sunnah beliau, dengan perintah beliau. Loh, kenapa sih kok Rasulullah kok gak bukan Allah? Sama, Rasulullah itu ya pada hakikatnya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kita sangat butuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau sholat subuh gimana, kita duhur gimana, di Al-Quran gak disebutkan. Memang Allah turunkan Al-Quran itu, kitab yang mulia itu, dengan gaya bahasa yang sangat luar biasa, sehingga menjadi mukjizat. Ya. Dari Al-Quran itu kan, Al-Quran itu kan bukan lafaz yang kosong dari makna. Bukan lafaz yang kosong dari uslub-uslub bahasa Arab. Ya. Kalau akhirnya Al-Quran ini dirinci, akhirnya mungkin menjadi tidak. Nah, tapi Allah dengan hikmahnya menyebutkan Al-Quran di situ. Di situ ada yang namanya am wal khas, sifatnya umum, ada yang khusus, ada yang mujmal, mufassal, ada yang sifatnya ijmal, kemudian dirinci. Itu gaya bahasa Al-Quran, dengan itu Al-Quran menjadi mukjizat. Nah, isinya banyak, di antaranya untuk ikut kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, berapa banyak ayat dari Al-Quran memerintahkan kita untuk taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, karena Rasulullah itu orang yang paling paham tentang Al-Quran. Mau menggunakan Al-Quran, ya ikuti caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan seperti itu. Nah, makanya kata Al-Mu'allif di sini, orang yang kokoh, orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berpegang teguh dengan perintahnya, dan coba lihat. Perintah sahabatnya juga berpegang teguh. Kenapa? Ya sudah, sini sebutkan di Al-Quran orang suatu kaum yang dilisensi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dicap dijamin. Siapa dari kalangan umat Islam ini? Nah, siapa? Semua sifatnya umum, mukminin, muttaqin, apalagi. Innallaha yuhibbul muttaqin, innallaha yuhibbut tawwabin, la yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertakwa, Allah bersama orang yang berbuat baik, Allah mencintai orang yang bertaubat, umum. Tapi sahabat itu langsung Allah sebutkan. Bukan dengan sifatnya, sudah sahabatnya disebutkan. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Ini kan jelas. Ini enggak akan bisa ayat ini dibawa kepada kaum mukmin yang lainnya. Sahabat yang dimaksud. Seperti itu. Apa kata Allah kemudian Allah lanjutkan ketika Allah katakan bahwa Allah telah ridha terhadap mereka dan mereka ridha terhadap Allah? Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Nah, Allah sudah siapkan bagi mereka para sahabat ini, ya, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kita harus ikut sahabat karena sahabat itu suatu kaum yang disebutkan dalam Al-Quran untuk kemudian kita diperintahkan mengikuti mereka. Ya, tolak ukur kebenaran iman kita ada pada iman mereka. Nah, ini Al-Quran yang mengatakan, fa'in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Nah, kan enak. Nah, kalau mereka beriman sebagaimana keimanan kalian, ayat Al-Quran turun, Allah mengajak bicara kaum mukminin dalam Al-Quran, itu siapa? Kaum mukmin itu siapa? Kita. Atau siapa? Para tabi'in. Atau siapa? Ya kaum mukmin yang hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Sahabat. Kata Allah, kalau mereka beriman persis dengan keimanan kalian, faqad ihtadaw. Nah, mereka mendapatkan hidayah. Coba lihat. Tolak ukur keimanan mereka mendapatkan hidayah kalau keimanannya sama dengan sahabat. Kan nyaman, enak. Iman itu apa sih? Banyak. Iman itu ya amal soleh, iman. Iman itu ya ucapan-ucapan, ya iman. Keyakinan-keyakinan, itu iman. Ikuti sahabat. Nah, sahabat kalau satu persatunya, itu bukan orang yang maksum. Ya, hatta Abu Bakar Siddiq, hatta Umar, Utsman, Ali. Tapi kalau mereka dikatakan sahabat seluruhnya, itu maksum. Manhaj, jalan thariqah yang mereka bawa, maksum. Terjaga dari kesalahan. Nah, makanya Allah sebutkan seperti itu. Jadikan tolak ukur. Mau beriman benar yang dengan itu dapat hidayah, ikut dengan keimanannya kalian, wahai sahabat. Nyaman, kan enak. Nah, makanya sebenarnya orang kita itu kalau mau jujur ya, pakai Al-Quran, Al-Quran. Dalam Al-Quran semua lengkap. Nah, dalam segala perselisihan apapun ada dalam Al-Quran. Nah, seperti itu. Orang kalau berselisih, mau mencari kebenaran, itu awal kan harus ada tolak ukur. Berdiskusi, itu landasannya apa? Berdiskusi, landasannya apa? Kalau dalam matematika, ya harus ilmu matematika yang dipakai. Ya kan? Kaidah-kaidah dalam matematika yang disepakati oleh pakar-pakar matematika kan seperti itu. Mau berbicara masalah kesehatan, ya harus, masa bicara kesehatan pakai ilmunya petani, pakai ilmunya ustad, pondokan, misalnya. Ya ilmunya pakar di bidang kesehatan. Kan seperti itu. Nah, sama. Masalah agama, kalau mau diskusi, debat, nah, ilmunya apa? Kembali Al-Quran. Sepakat? Iya, sepakat. Pemahamannya siapa sekarang mau dipakai? Nah, kalau debat, berdiskusi, itu harus ada pemahaman. Kalau enggak, macam-macam nanti. Berselisih lagi. Kembali ke Al-Quran. Orang yang ditazkiyah, orang yang diberi lisensi, suatu kaum yang diberi lisensi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Siapa? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kembali kepada sunnah beliau. Kemudian para sahabat, tadi sudah kita dengarkan bersama ayat-ayat yang muji tentang sahabat. Ya sudah kembali kepada mereka orang yang paling paham tentang Al-Quran. Kan nyaman sebetulnya beribadah itu atau beragama. Ya, makanya di sini kemudian Al-Mu'allif menyebutkan orang yang kokoh di atas perintah Rasulullah dan juga para sahabatnya. Walam yukhti ahadan minhum. Yukhti itu artinya tidak menyelisihi, tidak meleset. Ya. Artinya bersama para sahabat. Nah, walam yujawiz amrahum, tidak melampaui perkara mereka. Wasi'ahu ma wasi'ahu. Dia berbicara, berbuat, ya sebagaimana apa yang ada pada sahabat berbicara dan berbuat dan memahami. Seperti itu. Walam yarghab an tariqatihim. Tidak membenci. Jalannya mereka. Wa madhabuhum. Wa awwa madhabihim. Juga tidak keluar, tidak benci, tidak enggan. Dengan keyakinannya mereka. Wa alima annahum kanu alal islam as-sahih wal iman as-sahih. Maka orang seperti tahu bahwa mereka, para sahabat itu, di atas Islam yang benar. Di atas iman yang benar. Ya enggak heran, mau dikatakan di atas Islam yang benar dan iman yang benar. Gimana tidak? Ya. Ayat turun, itu mereka berjalan di muka bumi. Ayat turun, itu tentang mereka. Nah, kita ini kan cuma tahu ayat dari Al-Quran saja. Nah, Allah berfirman, itu di tengah-tengah mereka ketika itu. Entah mereka itu dari kalangan istri Rasulullah, atau dari kalangan sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, ya Pak, ya sudah paham sekali tentang Al-Quran seperti itu. Ya Islamnya, ya mereka itulah yang harus kita ikuti. Nah, adapun yang datang setelah mereka, kewajibannya mengikuti mereka. Karena ketika mereka hidup itulah Allah turunkan ayat yang terakhir dalam Al-Quran, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Nah, agama Islam telah sempurna di zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sempurna. Kalau sudah sempurna, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Sesuatu yang sudah sempurna, apalagi Allah yang menyempurnakannya, kesempurnaan yang mutlak sudah. Nah, kalau ditambahi jadinya jelek. Seperti itu. Ya. Orang kalau ingin penglihatannya lebih luas, nah, dia operasi buat mata di belakang sini. Nah. Lalu Allah sudah katakan, gimana? Nah. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Nah, ini kasih mata. Apa yang terjadi? Orang akan melihat apa? Aneh orang ini. Enggak normal. Ya kan? Seperti itu. Nah. Punya mata, punya jari 10, pengin lebih bisa dikasih. Aneh sudah. Nah. Sama. Ini loh penciptaan manusia ini sudah kata Allah katakan fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Nah, ini agama sekarang sudah al yauma akmaltu lakum dinakum, sudah aku sempurna, sudah sempurna agama. Jangan dikurangi, jangan ditambah. Ikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, selamat, enak. Nah, qala faqalladahum dinahu wastaraha wa alima anna ad-din innama huwa bitaklid wa taklid li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya taklid di sini ittiba wal iktida. Ya. Nah, pokok ikut dah urusan agama, mereka yang lebih paham. Seperti itu. Ya, makanya sampai coba lihat para ulama kita apa namanya? Memperingatkan dari penyimpangan-penyimpangan biar menjaga agama Islam ini yang sempurna ini. Sampai bagaimana? Ini kan ceritanya tentang Jahmiyah ini, gara-gara Jahmiyah ini akhirnya Imam Ahmad. Kita sudah tahu kisahnya ya. Nah, di sampai pingsan, sampai dipukul, sampai segala macamnya mau dibunuh. Nah, ini dalam rangka menjaga kemurnian Islam. Makanya sampai dikatakan oleh Ali bin Madini. Nah, kata beliau, maqama ahadun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi amril Islam maqama Ahmad ibn Hanbal. Nah, tidak ada seseorang yang bangkit dalam rangka mempertahankan kemurnian agama ini sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Nah, maka dikatakan wala Abu Bakar ya Abul Husain wala Abu Bakar. Abu Bakar kita mengetahui afdalun nas, afdal nas fi hadil ummat. Kata Ali Ibnu Madini, Abu Bakar pun tidak bisa. Artinya begini, kata beliau dijelaskan, karena Abu Bakar lahu a'wan wa ashab. Wa amma Ahmad falaysa lahu a'wan wala ashab. Kita mengatakan ya, Abu Bakar jasanya luar biasa. Di yaum riddah, ketika peninggal Rasulullah alaihi salatu wasalam, banyak orang-orang Islam yang kemudian murtad. Nah, seperti itu. Kemudian Abu Bakar dengan sikapnya yang tegas memerangi mereka. Ya. Tapi kan tidak bersendirian. Ya kan, ada banyak sahabat kaum muslimin yang lainnya ikut bersama-sama memerangi. Adapun Al-Imam Ahmad bersendirian. Maqama ahadun bi amri al-Islam ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithla maqama Ahmad ibn Hanbal. Kata Ali ibn Madini rahimahumullahu jami'an. Ali ibn Madini gurunya Imam Ahmad. Termasuk orang yang ketika dalam fitnah Al-Qur'an itu makhluk ngambil rukhsah dan boleh. Nah, sampai-sampai Imam Ahmad sempat mengingatkan atau tidak mau mengambil riwayat dari Ali bin Madin. Nah, tidak mau mengajak bicara karena khawatir. Seperti itu. Tapi Ali bin Madin ini orang yang ya hatinya bersih memang. Dikitukan bukannya marah, tersinggung, paham, sampai memuji Imam Ahmad. Tidak ada orang yang menegakkan perkara Islam sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Ahmad Ibnu Hanbal. Abu Bakar jasanya luar biasa, tapi Abu Bakar tidak bersendirian. Ya. Kalau Imam Ahmad bersendirian di penjara. Nah, di penjara itu sudah menunggu para kutab. Ya, para penulis. Setiap ucapan yang disebutkan oleh Imam Ahmad ditulis semuanya. Nah, karena sebagian orang melihat Imam Ahmad seperti itu, coba siapa yang enggak kasihan gitu. Sampai lukanya itu kan masuk tangan sekepal ini di punggungnya. Cambuknya yang dipecutkan ke Imam Ahmad berulang kali pingsan. Itu kalau dipecutkan ke gajah, coba lihat, jatuh gajah itu luar biasa. Nah, sampai-sampai sebagian sudah orang kasihan, ya Abdillah, rukhsah ya Abdillah. Ambil keringanan, engkau sudah kondisi mukrah. Kalau orang mukrah itu kan kata Allah Subhanahu wa taala illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Enggak ada masalah. Orang mukrah itu sudah kondisi darurat seperti itu, yang penting hatinya tenang dengan keimanan, boleh untuk mengucapkan ucapan kufur. Mukrah. Nah, seperti itu. Risikonya mati terbunuh. Tapi Imam Ahmad, kata Imam Ahmad lihat itu orang-orang itu, para kuttab. Sampai aku berucap ditoleh semua. Hilang akhirnya ajaran Islam ini. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Nah. Allah muliakan agama Islam dengan sebab beliau rahimahullahu taala. Makanya kita jangan segan-segan saling mengingatkan. Ya. Penyimpangan-penyimpangan yang ada pada orang-orang kita dakwahkan yang hak. Kekeliruan-kekeliruan itu jangan salah kita, apa jangan diam ada kesalahan, kekeliruan, ya. Kalau ke anak-anak, ya kita sampaikan ke mereka dengan siapa kondisi mereka. Kalau orang tua, ya, tetangga, penguasa, siapa lagi, rekan kerja, sesuaikan dengan kondisinya. Yang ini harus lemah lembut, ini punya adab, ini bisa dikerasi, ini. Seperti, tapi tetap ada marah-marah yang mungkar. Wa illa, na'udzubillah. Kita khawatir, makanya perbanyak ide antaranya kita mengambil sebab. Ini sekarang lagi musim nih, corona. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, la ta'muruna bil ma'ruf, la tanhauna al mungkar. Kalian benar-benar amar ma'ruf nahi mungkar. Wa illa la yushikannallahu an yab'atsa 'alaikum 'adaban min 'indihi tsumma tad'unahu fala yustajab lakum. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam, betul-betul kalian ini amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak, maka Allah akan sudah dekat ini, Allah akan timpakan kepada kalian azab dari sisinya. Khalas. Kalian mau berdoa, mau apa enggak dijawab. Nah. Sehingga salah satu sebab azab itu tercegah, tidak turun. Amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti itu. Famakanallahu liyah. Nah. Wa makanallahu muhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan mengazab suatu penduduk suatu negeri kalau orang-orangnya itu muslihun, orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan diam kalau ada kesalahan. Yang penting caranya sesuaikan dengan siapa yang mau dinasihatin. Jangan kita itu acuh tak acuh. Kalau enggak waliyadzubillah tersebar itu azab, wabah dan yang lainnya. Salah satunya apa? Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ilahuna. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Saya jelaskan apa itu manhaj atau akidah Asy'ariyah. Nah, ini lumayan panjang, mungkin kalau sekarang nanti insyaallah akan ada waktunya sendiri ya terkait akidah atau manhaj ini. Nah. Barakallahu fikum. Afan Ustaz mau nanya apa hukum bermain karambol? Sebentar, karambolnya yang itu ya? Apa? Di... Nah, pakai tepung itu kan? Seperti itu. Hukum asal segala sesuatu itu mubah. Ini kalau dalam urusan dunia. Sampai datang dalil yang melarang. Nah, karambol, ya, ini satu di antara bentuk-bentuk permainan yang itu sudah sekedar seperti itu. Walaupun tentunya tidak semua yang mubah itu kan dikerjakan. Kalau ini yang bermain anak-anak, maka anak katakan, insya Allah gak ada masalah, silahkan, waktunya ya memang. Tapi kalau orang sudah tua, sudah berumur ya, ya coba sudah tua-tua gini masih main kelereng. Kan gak pas gitu ya. Nah, maka sama juga dengan hal ini. Insya Allah kalau anak-anak yang main sesekali, yang insya Allah gak ada masalah. Nah, karambol ya. Tapi kalau sudah umur 40, 30, sudah punya anak, sudah ada yang punya cucu. Nah. Bisa, bolehkah masuk masjid apabila makan bawang putih tapi sebelumnya sudah gosok gigi? Kalau memang dengan gosok giginya artinya hilang apa aromanya, enggak ada masalah insya Allah. Boleh. Nah. Tapi kalau aroma masih ada, jangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk kita masuk ke dalam masjid. Nah, man akala min hadhi syajara fala yaqrabanna masjidana au kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam. Berarti siapa yang makan dari tumbuhan ini, yaitu bawang, maka jangan mendekat ke masjid kita. Itu kita enggak boleh masuk masjid, itu bukan rukhsah, bukan keringanan. Ya. Artinya walaupun begini. Kalau kita makan bawang, yang penting jangan menyengaja. Ya, sebelum sholat sudah makan bawang karena memang entah makanannya atau apa, bawang atau apa lagi yang sifatnya jengkol. Pete ya yang aroma-aromanya. Maka memang jangan kita masuk. Walaupun itu sudah sholat berjamaah, ditegakkan. Seperti dilarang. Nah, karena apa? Mengganggu. Ya, mengganggu orang yang salat, mengganggu malaikat yang ada di masjid, innal malaika tata'adza bima yata'adza bihi al-musallun. Malaikat itu terganggu dengan apa-apa yang orang salat itu juga terganggu. Orang salat terganggu dengan apa sih? Ya, di antaranya ini. Bau-bau yang tidak enak. Maka jangan mendekat. Namun jangan para ulama, ini bukan rukhsah sebetulnya. Ini malah sebetulnya apa? Kehilangan keutamaan. Nah, karena akhirnya orang tidak bisa sholat di masjid, dia kehilangan keutamaan yang besar. Ya, sehingga bukan rukhsah, walaupun juga dilarang, artinya jangan sudah. Dosa ya tidak dosa, loh, enggak boleh kok. Nah, tapi tadi, bukan kemudian akhirnya itu rukhsah. Hukum berlibur mengunjungi tempat-tempat bekas tempat peribadatan orang-orang kafir seperti candi. Lah, ini kan simbol-simbol, jangan-jangan. Nah, ya, kita dilarang masuk ke tempat-tempat yang di situ merupakan simbol-simbol kekufuran. Dan sebagian candi-candi ini ya masih dipakai ibadahnya mereka, seperti itu. Walaupun kita tidak ngapa-ngapain di situ. Nah, tapi minimalnya apa? Takfir sawat ahlil batil, memperbanyak apa tuh? Ahlul batil punya, mempopulerkan kebatilannya mereka, seperti itu. Ya, kita ikut memeriahkan. Kebatilan kan harusnya dibungkam, diminimalisir, kan seperti itu. Tapi akhirnya kita ikut memeriahkan, nah, maka jangan yang seperti ini terlarang. Nah. Tolong jelaskan tentang salah satu sifat penduduk neraka yang kaku. Kaku ya, makna kaku itu seperti apa? Mana enggak kurang paham, maksudnya kaku bagaimana ini? Kaku? Nah, gimana maksudnya kaku ini? Anak belum paham. Ahl bidah diberi kecerdasan tapi tidak diberi kesucian hati, ucapan siapa? Di antaranya anak tidak tahu persis siapa yang mengucapkan awalnya, namun ini banyak beberapa kali disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Utu zaka'an walam yu'tau zaka'an. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah banyak menyebutkan hal ini. Nah. Baik. Apa hukum memakai celak bagi laki-laki? Ini kayaknya dari santri ini ya. Hah? Celak bagi laki-laki. Kuhl ya, dalam bahasa Arabnya kuhl. Ini bagus sunnah. Kata dahulu Rasulullah alaihi salatu wasallam kana yaktahil. Ya. Rasulullah alaihi salatu wasallam juga menyebutkan alaikum bil ismid. Celak yang paling bagus itu bahannya ismid. Nah, ini bagus bahannya ismid, cari yang celak seperti itu. Namun para ulama berselisih, berbeda pendapat ketika celak itu dipakai dalam rangka zina untuk berhias. Sebagian ulama mengatakan dalam rangka apapun ya, maka sunnah. Sebagian ulama mengatakan kalau dipakai dalam rangka zina maka terlarang. Ya. Karena yang berhias dengan warna itu perempuan. Kalau laki-laki berhiasnya itu dengan aroma. Dengan wangi-wangian. Kalau perempuan berhiasnya dengan warna. Seperti itu. Dan ini pendapatnya Syekh Syekhuna Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Beliau mengatakan celak atau iktihal dalam rangka berzina ini kekhususan perempuan. Mana yang benar wallah alam bisawab. Ya ambil hati-hatinya saja. Silahkan bercelak tapi jangan niatkan untuk itu apa untuk zina yaitu apa berhias ya afwan biar jelas ya jangan diniatkan untuk berhias karena berhias itu perempuan kalau laki-laki itu berhiasnya dengan aroma minyak wangi sehingga pakai celak niatkan saja untuk itu sunnah untuk menguatkan mata menyehatkan mata jangan diniatkan untuk berhias seperti itu nah baik. Apa hukum bermain game online sampai sekarang anak masih candu main game online? Nah ini efek negatifnya sudah. Tanpa kita berbicara dalil saja, ya unsur kecanduan itu khalas. Ini sudah perkara yang terlarang, game online. Nah, coba lihat akhirnya apa efeknya? Kecanduan. Nah, itu kecanduan itu gimana sih orang kalau kecanduan? Ya sudah, diberhentikan. Gak bisa dia hidup tanpa ini. Itu kan efek kecanduan seperti itu. Nah, coba suruh di masjid terus, ibadah, sholat, gak bisa. Harus game online. Ini kita gak ngomong dalil aja sudah, dari pertanyaannya sudah diketahui ya, hukum apa game online terlarang. Kenapa? Membuat kecanduan. Seperti itu. Nah, maka barakallahu fikum ya ikhwan, banyak-banyak kita mengikhlaskan niat kita, banyak-banyak kita itu ingat kematian. Apakah dengan game online itu? Coba ya, tengah-tengah main game online meninggal, waliyazubillah, dibangkitkan nanti dari hari kiamat dalam kondisi main game online. Lah iya. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kullu abdin yub'atsu ala ma mata alaihi. Akamakal Mustafa alaihi salatu wasallam. Setiap hamba itu nanti akan dibangkitkan dalam kondisi bagaimana dia meninggal. Nas'alullaha husnal khatimah. Amin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Setiap hamba itu dibangkitkan dalam kondisi bagaimana dia meninggalnya. Kalau meninggalnya dalam keadaan berzina, nanti dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Meninggal dalam keadaan main game online, ini sudah banyak ini korbannya nih game online, iya. Sampai meninggal-meninggal seperti itu. Ingat, sadar. Nah, nasihatkan kepada mas yang kecanduan game online ini ya. Ingat-ingat saja. Silakan main sambil ingat kematian. Nah, ya gak ingat kalau lagi main. Tapi intinya, na'udzubillah. Pas datang kematian antum bukan dalam keadaan berzikir, bukan dalam keadaan sholat, bukan dalam keadaan takut kepada Allah. Nah, dalam keadaan game online. Nah. Apa hukum mata seseorang yang menghadap ke selain tempat sujud ketika sholat? Nah. Ikhtilas min syaitan, artinya curian dari syaitan. Kalau orang melirik sana kemari ketika sholat, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, ikhtilas, ikhtilas syaitan, artinya syaitan berhasil mencuri dia. Jangan. Ya, sholat ya menghadap tempat sujud seperti itu. Walaupun tempat sujud itu bukan hanya tempat dahi. Ya, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Ya, ini juga mungkin sebagian orang keliru dalam memahami tempat sujud itu terbatas pada tempat dahi. Akhirnya ketika rukuk kepalanya mendangak. Padahal ketika rukuk itu sunnahnya lurus. Kan seperti itu. Badan itu kepala sampai rata lurus. Karena dia ingin melihat tempat sujud yaitu hanya sebatas tempatnya apa? Dahi. Akhirnya dia mendongak. Ya kan ketika rukuk berusaha melihat tempat ini. Nah, kalau memang bisa ya silakan, tapi tempat sujud itu berarti apa? Tempatnya dahi, tempat kedua tangan, tempatnya apa ini? Lutut. Kan seperti itu juga tempat sujud. Seperti itu. Jadi jangan membatasi hanya kepada tempat sujud itu tempat dahi menempel di tanah. Akhirnya ketika rukuk dia mendongak karena ingin melihat ya tempat lah. Nah. Baik, ini insyaallah kita jawab pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.